cerai. Meskipun beda tetap sabangka begitu Indonesia. Kaya akan adat budaya. Dari Muntok ke Tomboli sampai negeri Laskar Pelangi. Kata orang Bengkang, kijang yang ganti bebula. Kata orang Sungai Liat, ngapeka melamu. Kata orang Habang, kini itu hami bela. Dimanapun kita sekawan. Indonesia, dari Muntok ke Tomboli sampai ke Belitung, berbeda bahasanya, berbeda budayanya, tetapi kita tetap satu jiwa. I love you Bangka Belitung, I love you Indonesia, I love you Bangka Belitung Indonesia. Aku cinta kau orang Indonesia, meskipun berbeda tetap satu jiwa. Janganlah sampai kita bercerai, meskipun beda tetap satu.